Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fahai ma'asyaral nisa wa ummahati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, di pagi hari ini masih kita sebutkan materi dari apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalahnya yang berjudul Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Pembahasan seputar materi yang tadi kita sebutkan termasuk dari penjelasan seputar terapi hati, yang mana menerapi hati ini adalah termasuk dari perkara yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh seorang muslim, di mana karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan peran yang demikian penting dari hati tersebut. Hati adalah sebagai penentu baiknya amalan-amalan tubuhnya, sehingga baik yang terlihat dari amalan gerakan tubuh sebagai pertanda baiknya hati pemiliknya. Dan demikian pula sebaliknya, jeleknya amalan-amalan yang terlihat dari badannya, apakah itu tutur katanya, apakah itu sikapnya atau perbuatannya, sebagai pertanda jeleknya hati orang tersebut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang ada mudghah, ada sekumpal darah yang apabila baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, dan itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Sehingga bertolak dengan hadis ini, penjelasan seputar terapi hati, seputar penyakit-penyakit hati, dan penjelasan-penjelasan seputar perkara-perkara yang bisa menyehatkan hati dan yang semisalnya adalah pembahasan yang banyak dibahas dan banyak ditulis oleh mereka para ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Melihat dari sisi betapa hati ini memiliki peran yang demikian penting pada tubuh seseorang, maka menyehatkan hati dan membahas seputar penyakit-penyakit hati dan sebab dari sebab-sebab seorang bisa mendapatkan hati yang sehat, yang baik. Ini pembahasan yang seharusnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki antusias, semangat di dalam mengkaji dan memahami pembahasan-pembahasan tersebut. Nah, diharapkan dengan urian-urian penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang akan kita bacakan secara rutin akan bisa membuat pencerahan pada diri kita seluruhnya tentang pentingnya menerapi penyakit hati ini, dan adanya usaha untuk sama-sama kita berbenah menerapi hati kita seluruhnya agar menjadi hati yang salim, hati yang Allah jamin pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. pada hari di mana tidaklah akan bermanfaat harta dan anak-anak seseorang kecuali seorang yang datang menemui Allah Tabaraka wa Taala dengan membawa hati yang selamat, hati yang salim. Pada pembahasan yang sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan adanya penyebutan hati yang sakit. Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan adanya obat bagi hati yang sakit tersebut. Naam. Sebagaimana yang beliau nukilkan firman Allah Tabaraka wa Taala, "Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fi sudur." Obat bagi apa yang ada di dalam dada, yakni hati-hati manusia. Demikian pula Allah sebutkan ma huwa syifa'un wa rahmah lil mu'minin pada Al-Qur'an, di dalamnya terkandung obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sehingga disebutkan adanya syifa, obat bagi penyakit hati sebagai tanda dan penjelasan bahwasanya hati yang sakit, hati yang rusak ini ada obatnya yang dengannya seorang bisa menerapinya dan seorang bisa menyehatkan dan membaikkan hati-hati miliknya tersebut. Dan kemarin telah kita sebutkan pembahasan yang ketiga, yaitu mazahiru maradil badan, sesuatu yang nampak disebabkan karena sakitnya badan seseorang. Sehingga sakit badan seorang yang terkena dan mengeluhkan adanya rasa sakit di salah satu dari anggota badannya itu ada menampakkan tanda-tanda yang dengannya orang lain akan bisa mengetahui dia sedang sakit. Nah, sebagai misal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari sisi daya tangkapnya mulai lemah, dari sisi gerakannya juga mengalami kelemahan. Naam. Terkadang dia dari sisi merasakan sesuatu saja ini menyelisihi yang sesuatu tersebut berasa dengannya. Seperti merasa yang manis menjadi pahit, yang enak menjadi hambar, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Dan akan merasakan al-alam, adanya rasa sakit yang dia rintihkan sesuai dengan kadar penyakit yang dialaminya. Ini beberapa di antara mazahir maradil badan, perkara-perkara yang nampak yang disebabkan karena rasa sakit yang menimpa anggota tubuh seseorang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, rasa sakit yang dirasa oleh seseorang di satu anggota badannya, tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal huma, akan dirasakan oleh semua anggota tubuhnya dengan mengalami rasa demam, sakit, dan dengan dia merintih sehingga sering terbangun di malam hari, tidak nyenyak tidur. Ini imbas dari rasa sakit yang dialami di salah satu anggota badannya. Nah, sehingga dengan tanda-tanda tersebut orang lain akan mengetahui si fulan ini sedang sakit, si fulanah ini sedang demam, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Kemudian pembahasan yang keempat, mazahiru maradil qalb, penyakit hati juga ada tanda-tanda yang dengannya seseorang bisa melihat dan mengetahui hatinya sedang sakit. Itu kalau melihat dari sisi orang yang memiliki hati. Dan bisa pula terlihat oleh orang lain. ini si fulan sedang sakit hatinya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Sebagaimana badan ketika mengalami rasa sakit menampakkan adanya tanda-tanda yang bisa terlihat, demikian pula hati ketika mengalami sakit menampakkan adanya tanda-tanda yang seorang bisa mengetahui dan menilainya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika maradul qalbi, demikian itulah, demikian pula pada penyakit hati. Wa huwa naw'u fasadin yahsulu lahu, ini termasuk dari jenis kerusakan hati yang diperoleh, yang didapatkan oleh hati tersebut. Hatinya rusak disebabkan karena rasa sakit yang ada pada dirinya. Tapi bila rasa sakit yang dirasa oleh anggota badan akan merusak yang zahir dari pergerakan badan tersebut, kalau rasa sakit yang menimpa hati itu dari sisi dampaknya terkena kepada keinginan, penilaian, maksud, niatan orang yang memiliki hati tersebut. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yufsidu bihi tasawwurahu wa iradatahu. Penyakit hati ini akan merusak pergerakannya dan keinginan-keinginannya. Wa tasawwuruhu bisyubhat allati tu'ridu lahu hatta la yara al-haq. Bisa bentuknya kerusakan itu dalam perkara-perkara syubhat, sehingga dengan syubhat-syubhat yang merusak hatinya akan menyebabkan dia menjadi orang yang tidak lagi mengetahui kebenaran, bahkan berpaling dari kebenaran tersebut, tidak bisa menggambarkan kebenaran sebagaimana mestinya. Bahkan ketika hati itu mengalami kerusakan yang demikian parah, menyebabkan akhirnya seorang memiliki penilaian yang terbalik, melihat yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Wal'iyadzubillah. Naam. Aw yarahu ala khilafi ma huwa alaih. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam. Ataukah dampak buruknya adalah melihat sesuatu yang berbeda dari sisi kenyataan realita yang sebenarnya. Ini nanti perhatikan. Dampak buruk dari rusaknya hati itu mempengaruhi keinginan dan gambaran seseorang tatkala melihat sesuatu. Bila penyakit itu berhubungan dengan syubhat, maka akan menyebabkan pelakunya tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran, ataukah melihat terbalik. Dia sangka itu benar, namun ternyata itu adalah perkara yang batil. Nah, dia sangka itu sunnah, ternyata itu bid'ah. Ini karena ada syubhat. Ataukah menyebabkan akhirnya dari sisi niatan keinginannya juga rusak. Bihaitsu yubghidul haqq an-nafi' wa yuhibbul batil ad-dar. Di mana akan menyebabkan pelakunya membenci kebenaran yang kebenaran tersebut sebetulnya memberikan manfaat untuknya, dan mencintai kebatilan yang kebatilan tersebut sebetulnya memadzaratkan dirinya. Naam. Walihada yufassirul mardh taratan bisyakki waraib. Karena inilah penyakit hati, sebagian di antara para ahli tafsir mentafsirkan dengan makna keragu-raguan dan kebimbangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sebab rusaknya hati disebabkan karena dua hal. Yang pertama, nanti perhatikan, adalah disebabkan karena syubhat. karena syubhat, kerancuan di dalam di dalam menilai sesuatu, kerancuan di dalam menilai sesuatu yang berhubungan dengan agamanya, ini syubhat namanya, ini syubhat. Seperti syubhat dari ahli bid'ah, sehingga akhirnya ketika dicerna oleh seseorang menyebabkan orang tersebut rancu untuk menilai kebid'ahan mereka sebagai bid'ah, amalan mereka sebagai kebid'ahan. Nah, ini syubhat. Dampaknya seperti yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak bisa menilai dengan benar kebenaran sebagai kebenaran, bahkan yang lebih parahnya menilai kebatilan sebagai kebenaran, kebenaran sebagai kebatilan, memiliki penilaian terbalik. Berdasarkan penyakit, sebab penyakit hati yang pertama ini, sebagian di antara para salaf mentafsirkan makna marad, penyakit di dalam hati, dengan makna asyak waraib, keraguan-raguan dan kebimbangan. Berarti penyakit ini disebabkan karena syubhat. Karena syubhat. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, Imam Qatadah rahimahullah, keduanya termasuk dari para ulama salaf yang terkenal mumpuni di dalam pelajaran tafsir Al-Qur'an. Ketika beliau mentafsirkan firman Allah Tabaraka Ta'ala fi qulubihim maradun, maksudnya adalah syakkun, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Keduanya mentafsirkan makna marad di dalam ayat ini artinya adalah syak, keragu-raguan. Berarti penyakit ini berhubungan dengan syubhat. Kemudian sebab yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang menyebabkan hati seorang itu sakit adalah disebabkan karena faktor syahwat. Karena faktor syahwat, hawa nafsu yang menguasai seseorang. Ini syahwat. Syahwat itu pun pada sebagian pentafsiran yang dinukilkan dari para ahli tafsir mentafsirkan dengan makna zina. Dengan makna zina, kecenderungan untuk berbuat asusila kepada seorang yang bukan mahramnya. Ini zina. Sebagaimana datang tafsir dari sebagian salaf ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, fayadma' alladhi fi qalbihi maradun, di dalam surat Al-Ahzab. Ayat sebelumnya Allah perintahkan seorang wanita mukminat untuk menundukkan, merendahkan suara-suara mereka ketika berbicara dengan seorang pria yang bukan mahramnya. Kemudian Allah sebutkan, bila yang demikian tidak dijalankan, maka akan menyebabkan dampak negatif. Yaitu, فَيَدْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, akan menyebabkan orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, memiliki hasrat kepada wanita tersebut. Sehingga makna dari fi qalbihi marad, yakni hasrat untuk melakukan perbuatan zina, perbuatan asusila dengan dirinya. Wal'iyadu billah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, walihada sonnafa al-kharaiti kitaba i'tilal al-qulub ay maraduha warada bihi maraduha bisyahwah. Terdapat salah seorang ulama yang bernama al-kharaiti rahimahullah, beliau menulis kitab yang berjudul i'tilal al-qulub. Maksudnya adalah penyakitnya yang berhubungan dengan syahwat. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga ini dua faktor yang menyebabkan hati seorang menjadi sakit. Wal maridu yu'dhihi ma la yu'dhi sahih. Yang namanya penyakit akan mengganggu dengan gangguan yang tidak ditimpa oleh seorang yang sehat. Naam. Fayadurruhu, sehingga gangguan ini akan memadorotkan orang yang merasakannya, baik penyakit badan demikian pula penyakit hati. Sehingga kalau semisal seseorang merasa hatinya sakit, kemudian ternyata tidak diobati, dia biarkan menjadi kronis, itu akan semakin memadorotkan dirinya dan membahayakannya. Nah, sebagaimana seorang yang sakit akan berupaya semaksimal mungkin untuk dia bisa tersembuh dari penyakit badannya, demikian pula dalam hal penyakit hati. Ketika seorang sakit, maka harus dia berupaya semaksimal mungkin untuk bisa tersembuhkan dari penyakit hatinya tersebut. Sehingga di antara dari dampak yang membahayakan disebabkan karena penyakit adalah akan memunculkan rasa demam, panas, wal burd, adanya rasa dingin, menggigil. Demikian pula akan mempengaruhi amalannya, menjadi lemah, dan yang semisal dari perkara-perkara tersebut. Allati la yaqwa 'alaiha li dha'fihi bil marad, yang menyebabkan seseorang tidak bisa lagi memikulnya, melakukannya sebagaimana sehatnya. Yang demikian disebabkan karena kelemahan dirinya akibat rasa sakit tersebut. Al-muhim al-marad fil jumlah yud'iful marid bija'li quwwatihi dha'ifah la tutiqu ma yutiquhu al-qawi. Secara kesimpulan, penyakit akan melemahkan seorang yang sakit dan akan menjadikan kekuatannya tersebut menjadi lemah, sehingga dia tidak bisa lagi memikul sesuatu yang bisa dipikul oleh orang yang sehat. Wasihatu tuhfadhu bil mithli wa tuzalu bididdi, dan yang namanya kesehatan akan bisa dijaga dengan melakukan perkara-perkara yang semisal dengannya, dan akan bisa disingkirkan dengan kita berupaya untuk memperhatikan lawan-lawannya, sebab-sebabnya. Naam. Wal maridu yaqwa bimithli sababihi wa yazulu bididdihi. Dan yang namanya penyakit, penyakit apa saja akan menjadi kuat dengan yang semisal dengan penyebab datangnya penyakit tersebut. Yang namanya penyakit, ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu atau memakan sesuatu yang menyebabkan dia sakit, ketika sakitnya dikembali lagi mengulang, melakukan sebab sehingga dengannya akhirnya dia sakit, maka akan semakin bertambah rasa sakitnya. Seperti seorang kena penyakit diabetes, disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi gula. Ketika dia sakit, maka yang seharusnya dia lakukan adalah melakukan lawannya. Dia mulai meninggalkan ataukah mempersedikit mengkonsumsi gula tersebut. Kalau semisal ternyata melakukan yang semisal dengan sebab akhirnya dia sakit, maka akan semakin bertambah parah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wayazulu bididdihi, dan akan bisa hilang dengan dia melakukan sebab keterbalikan dari yang dengan sebab tersebut muncul penyakitnya. Faidha hasala lil maridhi mithlu sababi maradhihi zada marawan. Bila seorang yang sakit dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dengannya akhirnya dia sakit, maka akan semakin bertambah parah rasa sakitnya. Wazada dha'fu quwwatihi, akan semakin bertambah pula kelemahan kekuatannya. Hatta rubbama yahlik, dan barangkali saja dia menjadi binasa, dia sampai tewas, wafat disebabkan karena yang demikian. Fa in hasra lahuma yaqwa al-quwwah wa yazilul mart kana bil aqs. Bila yang dia lakukan adalah melakukan sesuatu yang menimbulkan kekuatan, menghilangkan rasa sakitnya, maka dampaknya keterbalikan dari yang disebutkan. Berangsur-angsur akan sembuh, berangsur-angsur akan menjadi kuat, sehat, dan yang semisalnya. Ini yang demikian kita lihat pada penyakit badan. Penyakit apa saja? Apakah itu mencret disebabkan mungkin karena salah makan? Ketika kita kembali mengulang makanan yang sama, maka akan semakin bertambah mencret. Tapi kalau semisal kita mencari sebab lawannya, obatnya harus demikian, kita minum, harus kita jaga demikian, maka kita lakukan, maka berangsur-angsur akan hilang dan sembuh penyakitnya dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila penyakit badan itu demikian halnya, demikian dampaknya, demikian imbasnya, maka demikian pula yang namanya penyakit hati sama. Nah, bila seorang merasakan sakit hatinya disebabkan karena syahwat, ketika dia melakukan sebab yang sama yang dengannya akhirnya kembali muncul syahwatnya, maka penyakitnya tersebut akan semakin bertambah parah. Karena dia terus tidak bisa mengekang syahwatnya. Demikian pula dalam perkara syubhat. Ketika seorang datang satu syubhat menyebabkan dia rancu, menyebabkan dengan kerancuannya menimbulkan minatnya untuk melihat syubhat yang berikutnya, dia lihat rancu lagi, demikian seterusnya, maka akan semakin bertambah parah penyakit hatinya, ditinjau dari sisi keraguan-raguan dan kebimbangan tersebut disebabkan karena syubhat. Ini memiliki kesamaan dari perkara yang tadi kita sebutkan. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa maradul qalbi alamun yahsulu fil qalbi. Namun ada sedikit perbedaan rasa sakit hati dengan sakit badan. Rasa sakit hati ini Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan memiliki rasa sakit. Penyakit hati memiliki rasa sakit, sebagaimana juga memiliki rasa sakit. Tapi rasa sakit yang disebabkan karena hati, Syekhul Islam menyebutkan yahsulu fil qalbi, dirasakan oleh hati itu secara langsung. Akan dirasakan oleh hati, bukan oleh badan. Sehingga terkadang kita melihat orang yang sakit hatinya, sehat fisiknya, kuat badannya, dan tangkas bergerakannya, tidak sebagaimana seorang yang sakit. Namun ketika kita lihat, nah ini orangnya sakit, sakit hati. Sebagaimana orang-orang musyrikin, Allah sebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Orang-orang kafir yang menentang Rasul, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka, sehingga mereka semakin bertambah sakit hatinya. Tidak kemudian kita katakan dan kita tafsirkan orang-orang kafir yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rasa sakit hati tersebut menyebabkan mereka jatuh sakit, tidak bisa berperang melawan Islam. Tidak. Tapi kita melihat mereka adalah orang-orang yang kuat jasmaninya, kuat fisiknya, namun dikatakan sakit hati-hati mereka. Sehingga ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala, rasa sakit yang disebabkan karena sakit badan dan sakit hati itu memiliki perbedaan. Kalau rasa sakit yang disebabkan karena penyakit badan, rasa sakit akan dialami oleh badan fisik, akan dirasa oleh fisik, apakah itu pergerakan yang menjadi lemah, ucapan yang menjadi lirih, dan yang semisalnya. Namun rasa sakit yang disebabkan karena hati, sakit hati, akan dirasakan rasa sakit ini oleh hati tersebut, bukan badannya. Seperti apa rasa sakit yang dialami oleh hati disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kal ghaizi min aduwin istaula 'alaika, seperti adanya kedengkian, kebencian terhadap seorang musuh yang telah berhasil mengalahkanmu. Nah, muncul adanya kebencian kepada dirinya. Semakin benci, dan sampai akhirnya tidak mau untuk kemudian bersama dengan dirinya. Menunjukkan sakit hatinya. Fa inna dzalika yu'lamul qalbu. Yang demikian akan menjadi penyebab sakit hati tersebut. Nah, sakit melihat orang, seorang musuh yang berhasil mengalahkan dirinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhiba ghaidha qulubihim. Allah mengobati dada-dada kaum mukminin dan menghilangkan kedengkian di hati-hati mereka. Ini perhatikan, Allah obati penyakit di dada-dada kaum mukminin, dan seperti apa penyakit mereka yang dengannya Allah Azza wa Jalla menyembuhkan rasa sakit tersebut. Allah sebutkan wa yudhhiba ghaidha qulubihim. Allah hilangkan kedengkian di hati-hati mereka. Ternyata rasa sakit yang dialami oleh kaum mukminin yang setelahnya Allah obati penyakit tersebut adalah penyakit ghaidh, adanya kebencian, saling membenci antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nah, fashifa'uhum bizawali ma hasala fi qulubihim min al-alam. Maka obat yang Allah berikan kepada mereka adalah dengan menghilangkan apa yang diperoleh oleh hati tersebut berupa rasa sakit. Wa yuqal fulanun syafa ghaizuhu, sehingga ada ucapan yang kita dengar mengatakan si fulan sudah sembuh kedengkiannya. Si fulan sudah sembuh kedengkiannya. Menggunakan dengan lafaz syafa, menunjukkan kedengkian ini termasuk dari rasa sakit yang disebabkan karena hati. Nah, seperti dengkinya orang-orang yang sakit hatinya disebabkan karena syubhat, mereka mendengki ahli sunnah, mereka mendengki ahli al-haq, sehingga mereka tidak hanya memiliki keraguan-keraguan terhadap kebenaran, tapi memiliki keraguan-keraguan pula kepada orang yang membawa kebenaran tersebut, sehingga menyebabkan mereka benci, memusuhi. Naam. Wa fil qudi istishfa'u awliya'il maqtul. Demikian pula dalam pembahasan qasas, dalam pembahasan qisas, afan, qisas. Naam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam penerapan syariat qisas ini ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran. Nah, sehingga dengan diterapkannya syarat qisas ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, istishfa awliya'il maqtul, akan mengobati rasa sakit yang dirasa oleh para wali-wali atau kerabat-kerabat orang yang dibunuh, kepada orang yang membunuh kerabatnya. Demikian aturan Islam. Ketika ada seorang membunuh orang lain, maka tentulah kerabat orang yang dibunuh akan menaruh kebencian, dendam kepada pelaku pembunuhan tersebut. Sehingga dengan diterapkannya syarat qisas, maka akan bisa mengobati dendam di dada-dada mereka, sehingga yang ada di dada-dada mereka akan sembuh, disebabkan karena diterapkan syarat qisas, dilafadzkan dengan ungkapan istisfa, menunjukkan kata syifa atau obat di dalam contoh-contoh yang tadi kita sebutkan, yang dimaksud dengannya adalah obat untuk penyakit ghaiz, untuk penyakit kedengkian, kebencian, dan yang semisalnya. Ini termasuk dari satu sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, dari sebab yang ditimbulkan disebabkan karena hati yang sakit. Nah, ataukah rasa sakit yang disebabkan karena sakitnya hati. Ini muncul beberapa macam, di antaranya adalah pembahasan haid yang tadi kita sebutkan. Fahadha shifaa'un minal ghammi wal ghaizi wal hazan. Dan demikian pula obat untuk penyakit hati yang dimaukan dengannya adalah obat dari kesusahan, obat dari kesedihan dan kegundahan. Nah, sehingga di sini Syekhul Islam menyebutkan rasa sakit yang lain selain ghaiz, selain dengki, marah, benci. Rasa sakit yang dialami oleh seorang yang terserang penyakit hati diwujudkan dengan adanya kesusahan pada hatinya. Kesedihan, kegundahan, ini memiliki makna yang sama. Sehingga seorang yang gundah, seorang yang sedih, bertumpuk-tumpuk, menunjukkan hatinya sedang sakit. Sehingga butuh diterapi hati orang tersebut, agar supaya hilang kesedihannya, hilang kegundahannya, hilang kekhawatirannya. Nah, ini rasa sakit yang disebabkan karena hati yang sakit. Wa kullu hadhi alam tahsulu fin nafs. Semua penyakit-penyakit ini, semua rasa sakit-sakit ini dialami atau dirasa oleh jiwa, dirasa oleh jiwa. Memang demikian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika hati seorang itu rusak akan dirasa oleh semua badannya. Demikian pula ma'syaral nisa rahimani wa rahimakumullah, ketika hati seseorang sedang merasakan sakit, apakah itu sakit karena faktor benci tadi ghaiz, atau karena faktor kesedihan, kegundahan, dan yang semisalnya, itu akan dirasa oleh jiwa, akan dirasa oleh badan. Badan akan merasakan rasa sakit tersebut. Naam. Wa kadzalika syakku wal jahlu yu'lamul qalb. Demikian pula rasa sakit yang disebabkan karena faktor keraguan, kejahilan, ini juga akan menyebabkan hati itu sakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hal sa'alu idza ya'lamu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'alu. Tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka tidak mengetahui, karena sesungguhnya obatnya seorang yang jahil adalah dengan dia bertanya. Mu'allif Syekhul Islam rahimahullah mulai menyebutkan rasa sakit dari dampak sakitnya hati yang lainnya, di samping kesedihan, kesusahan, kegundahan, adalah munculnya keraguan dan munculnya kejahilan. Nah, ini juga penyakit. Ini juga penyakit. Keraguan disebabkan karena dia terlalu menyerap syubhat, sehingga menyebabkan dia ragu, memilih antara kebenaran dengan kebatilan, ahlil haq dengan ahlil batil. kejahilan disebabkan karena faktor dirinya malas belajar, malas untuk kemudian menghadiri majalisul ilm. Jahil itu sendiri termasuk dari penyakit yang harus diobati oleh seorang dengan dia belajar dan mempelajari ilmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang tadi kita sebutkan, fa inna shifa'al 'ayyi su'alu, karena sesungguhnya obat dari kejahilan adalah dengan dia bertanya. Rasul menyebutkan jahil termasuk dari penyakit. Wasyaku fi syai' al-murtab fihi ya'allamu qalbuhu. Keragu-raguan terhadap sesuatu yang dirasa oleh seorang yang ragu akan menyebabkan hati dirinya menjadi sakit. Hatta yahsulalahul ilmu yaqin. Keragu-raguan atau rasa sakit ini akan bisa menjadi hilang bila dia memiliki ilmu dan keyakinan. Wa yuqalu lil alim alladhi ajaba bima yubayyinul haqq qad syafani bil jawab. Dikatakan kepada seorang yang alim ketika itu menjawab pertanyaan dan menerangkan dengan benar, seseorang yang bertanya karena jahilnya dia akan mengatakan qad syafani bil jawab, sungguh sang alim ini telah mengobatiku dengan jawabannya. Naam. Menunjukkan ketika seseorang mendapatkan ilmu dan keyakinan dari penjelasan ilmu tersebut akan hilang rasa sakit di dalam kalbunya, maksudnya adalah keragu-raguan dan kejahilan. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari rasa sakit yang diperoleh disebabkan karena sakitnya hati seseorang. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun bab yang setelahnya, bab asbab, sebab-sebab yang bisa membalikkan hati antara yang sakit dan yang sembuhnya, dan demikian pula dampak-dampaknya, ini insyaallah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya biiznillahi taala. Ini mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkunna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.